بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, boleh saya bacakan satu dulu nanti ke Bapak. Jadi kita gantian di sini. Baik. Mohon dijelaskan bagaimana caranya kita merespon sifat-sifat malaikat. Pertemuan lalu sudah kami sampaikan. Cara merespon sifat-sifat malaikat itu di antaranya adalah dengan mengetahui sifat-sifatnya, kemudian tunggangi dalam kehidupan kita. Misal, kita keluarkan sifat malaikat Mikail. Mikail itu kan di antara sifatnya, karakternya senang berada di tempat yang bersih, tidak bernajis, senang turun ke tempat yang sering dipakai zikir, sering ibadah, senang dalam keadaan hamba yang sifatnya dekat dengan Allah. Maka kalau Anda ingin didekati malaikat Mikail, tugas malaikat Mikail apa? Rizki. Jadi kalau rizki ingin dipermudah, ya dekati karakternya. Kalau di rumah jadikan bersih, bebaskan dari najis. Makanya pernah di zaman Nabi ada sahabat yang ketika Nabi bertamu di dalamnya, maaf, ada seekor anak anjing itu masuk ke kamarnya. Sahabatnya gak punya anjing, tapi keadaannya terbuka, anak anjing masuk ke dalam kolong tempat tidurnya. Jangankan malaikat Mikail, malaikat Jibril gak mau masuk. Kata Nabi, tafadhal, silakan. Kata malaikat, tidak, ada seekor anak anjing. Kata Nabi, di mana? Sahabat gak punya. Dicek, begitu dilihat betul, dikeluarkan baru mau masuk. Coba dicek, barangkali tempatnya tidak suci. Bapak ibu sering berdoa, kenapa jarang terkabulkan? Lihat tempatnya, lihat keadaannya, termasuk membawa makanan yang haram, pakaian yang haram, tempat yang haram, itu sulit betul, sulit betul. Makanya di dalam Quran, kalimat-kalimat kemudahan rizki itu selalu diletakkan dengan kalimat iman dan takwa. Silakan bikin mihrab di rumah. Sudah punya mihrab? Tempat yang digunakan khusus untuk ibadah, tidak perlu luas, walaupun cuma sehamparan sajadah. Ketika Anda memiliki mihrab, digunakan untuk ibadah saja, rizki cepat datang. Di Quran surah ketiga ayat 37, Maryam dibikinkan mihrab oleh orang tuanya. Begitu mihrab dibikinkan, masya Allah, jangankan kemudahan hidupnya, makanannya ada, segalanya ada, sampai pamannya kaget Nabi Zakaria. Anna laki hada. Kata Maryam, ini dari Allah, hada min indillah, inna allaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Semua ini diberikan oleh Allah, dan Allah akan memberikan rizki kepada siapa yang dikehendaki. Dibaca oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria bikin mihrab di rumahnya. Di mihrabnya sholat, memohon kepada Allah supaya diberikan keturunan, dikabulkan. Dikabulkan. Karena itu kalimat rizki di Quran selalu bersanding dengan keimanan dan ketakwaan. Quran surah ke-7 ayat 96. Jangankan bapak ibu yang bertanya, semua sekampung, satu tempat meningkatkan iman dan takwanya, Allah buka pintu rizki di langit dan di bumi. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Demikian malaikat Israel, tinggal dikeluarkan saja. Malaikat maut, bagaimana sifatnya? Malaikat mencabut nyawa, tidak pernah memberikan diskon, tidak pernah memberikan kelebihan, selalu tepat waktu, dan sifatnya acak, tidak diketahui. Kalau sudah tahu malaikat bisa mencabut nyawa kapan saja, kok masih bisa berbuat maksiat? Maaf, bapak yakin ibu akan meninggal? Kapan? Tidak tahu, bisa terjadi hari ini. Kalau bisa terjadi kapan saja, kok masih sempat berbuat maksiat? Karena orang yang sadar kapan saja akan meninggal, itu mustahil berbuat maksiat. Tidak mungkin lisannya gampang berbuat dusta, mustahil. Karena saat dia akan berdusta, dia merasakan bagaimana saat berdusta dicabut oleh malaikat maut. Lalu keluarkan ayatnya, bagaimana cara mencabutnya? Kalau imannya kuat, rajin ibadah, maka dicabutnya tenang, insya Allah, tenang. Kami saat tugas di Mekah itu 2010, ada seorang nenek itu sedang duduk setelah tawaf, bukan tawaf wukuf, wukuf di Arafah, lontar jumrah, istirahat dulu. Itu begitu duduk begini, duduk istirahat tenang, senyum. Tiba-tiba sudah gak ada aja. Saya sempat mengangkat sambil tersenyum, bu, meninggalnya itu, insya Allah. Duduk tenang, duduk enak, meninggal. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah. Kayak yang duduknya tenang-tenang, santai, mungkin bisa terjadi. Kalau ingin sedikit menegangkan, boleh, silakan. Ya, gak sholat, jarang baca Quran, jarang macam-macam. Ada di Al-Anfal ayat 50, meninggalnya sambil dipukulin malaikat. Ya tribuna wujuhu ba'atwarahum, silakan keluarkan. Kalau sudah tahu sifat-sifatnya, karakteristiknya, kemudian tunggangi itu, lebih mudah kemudian kita mendalaminya. Bapak ibu sering mempelajari bagaimana malam pertama dalam kehidupan. Pernah gak mempelajari malam pertama di alam kubur? Bagaimana rasanya? Anak kan sering lewat ke situ. Pernah gak mengeluarkan ayat-ayat di Quran tentang malam pertama di alam kubur? Masukkan ke situ, Masya Allah, hendingnya luar biasa. Tidak ada yang menemani. Ada orang, ini kisahnya, tak pernah membuat kemah selama setahun di samping kuburan. Ya, karena kehilangan ayahnya, kehilangan suaminya. Istri dengan 5 anak membuat kemah di samping kuburan. Setelah setahun pergi begitu aja. Sampai orang di sampingnya mengatakan, sia-sia yang dia lakukan. Dia tengok yang di dalam kubur, yang di dalam kubur tidak pernah keluar. Ya, dia berikan sesuatu yang di dalam tidak pernah merespon. Apa yang terjadi? Silakan pelajari. Ada suasana yang enak seperti di Quran surah ke-3 ayat 169, 161. Pelajari. Pelajari bagaimana persiapannya. Makanya saking bagusnya orang-orang Palestina belajar, itu mereka ingin cepat meninggal. Kalau sudah tiba waktunya. Ya, karena saking nikmatnya, saking nikmatnya. Makanya Allah sayang gitu ya. 4 tahun, 5 tahun, cepat pulang, cepat. Gak usah lama-lama di dunia lah. Ajal kalian sudah tiba, ya di dunia capek. Kalau mau minum airnya diracun dulu, harus dibersihkan. Kalau mau makan setengah roti dibagi 16 orang, sudah pulang. Ada kenikmatan luar biasa di alam kubur yang sedang menanti. Ya, yang kasihan untuk kita. Masih hidup, masih punya potensi bermaksiat dari ujung kepala sampai ujung kaki.